Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, alhamdulillah kami panjatkan puji dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kurnia-Nya kepada kita, nikmat kelapangan dan kesihatan untuk kita sama-sama teruskan kajian kita seperti biasa. Dan kali ini kita akan meneruskan kitab Sahih Muslim, di mana kita berhenti dalam bab ataupun kitab Ussolah di dalam babil adhan. Dan kita bacakan beberapa riwayat hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam perkara menjawab azan, iaitu bab yang beliau ataupun pencerahnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala letakkan bab istihbab al-qawl mithl qawlil muazzin liman sami'ahu thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alu Allah lahu al-wasilah. Artinya bab disunatkan berkata seperti yang dikatakan oleh al-muazzin bagi orang yang mendengarnya, kemudian memberi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta Allah untuk beliau al-wasilah. Dan kita bacakan riwayat-riwayat di dalam bab ini oleh kerana telah lama berlalu, kerana kita berhenti sejenak untuk membaca tafsir surah An-Najm, kemudian datang pula cuti Ramadan dan Eid, maka perkara yang belum kita lakukan adalah membaca syarah daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan terdapat di situ beberapa masail fiqhiyah yang biasa juga kita mungkin nak tahu permasalahan tersebut yang berkaitan dengan azan dan iqamah, antaranya apakah kita menjawab azan ini kalau kita dengar satu azan, kalau kita dengar 3-4 azan, adakah kita jawab semuanya atau mana satu kita nak jawab. Kemudian antara masalah yang disebutkan, apakah kalau kita terlepas menjawab azan, adakah kita mengqadakannya? Adakah kalau kita sedang solat, adakah boleh kita menjawab azan dalam solat? Dan antaranya apakah apabila kita mendengar iqamah, kita menjawabnya dan kita baca doa yang diajarkan ini, dan seumpamanya semua ada disebutkan ataupun kebanyakannya disebutkan oleh syarah kitab. Baik, antara hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini, kita bacakan saja secara ringkas hadis-hadisnya. Iaitu yang pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadis-hadis ini ya. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sami'tumun nidaa'a faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kamu mendengar an-nidaa', maka hendaklah kamu berkata seperti yang dikatakan oleh al-muadzin. Apa makna nidaa'? Panggilan asalnya. Dan maksud panggilan di sini adalah panggilan untuk apa? Makan, panggilan untuk tidur, panggilan untuk solat. Dinamakan al-adhan. Baik. Jadi sekarang ini bila disebutkan azan aja ataupun an-nida aja, maka secara otomatik yang difahami oleh orang Islam adalah azan panggil untuk solat. Walaupun daripada sudut bahasa dia boleh panggil untuk macam-macam. Baik. Nah, jadi di dalam hadis ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang yang mendengar azan untuk menjawab azan. Bagaimana nak jawab? Umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jawab seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Maknanya kita ikut muazzin tersebut. Nah, jelas. Adapun orang yang tak dengar azan, perlu tak dia nak jawab azan? Jawabnya tidak, sebab ada syaratnya bila kamu mendengar azan. Baik, riwayat yang berikutnya dari Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Nabi bahwa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muazzin, maka katakanlah seperti yang dia katakan, kemudian selawatlah atasku. Ini tambahan, tadi cuma jawab azan, ini disuruh beri selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang siapa yang memberi selawat ke atasku satu selawat salatan, Allah salla alaihi biha ashra, maka Allah akan memberi selawat atasnya dengan selawatnya yang satu itu 10 kali selawat. Kemudian perkara yang ketiga, mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Maka sesungguhnya ia adalah manzilah, satu kedudukan di dalam syurga, dan yang tidak sayugia untuk seorang hamba pun daripada hamba-hamba Allah, ataupun ia hanya layak untuk seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Jadi satu kedudukan ni, satu orang je daripada hamba Allah yang layak duduk kat wasilah ini, di dalam satu tempat di dalam syurga. Wa arju an akuna anahu, dan aku mengharapkan bahawa akulah orangnya. Maka barang siapa yang meminta untukku, faman sa'ala li, ya, ada li as tu, li al wasilaka halat lahu syafa'ah. Siapa yang minta untuk aku al wasilah, maka akan wajiblah untuknya syafa'ah. Jadi di sini terdapat beberapa perintah lebih daripada riwayat yang di atas. Jadi perkara yang mudah itu banyak fadilatnya. Dan riwayat yang berikutnya adalah dari Hafs bin Asim ibn Umar ibn al-Khattab, dari bapanya, dari datuknya Umar ibn al-Khattab. Ya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Dimakan dulu. Apabila seorang muadzin itu berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar," maka seorang daripada kamu pun berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar." Sama tak sama dengan muadzin? Sama. Tapi belum, ceritanya belum habis. Apa dia lepas kita orang kita baca tu, apa kita dapat? Itu kat belakang sekali. Baik. Tumma qal, kemudian muadzin itu kata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Dia pun berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Kemudian dia berkata, ini muadzin tu, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia pun berkata, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian muadzin tu berkata, "Hayya 'ala shalah." Dia berkata, "La hawla wa la quwwata illa billah." Kemudian muadzin berkata, "Hayya 'ala al-falah." Dia berkata, "La hawla wa la quwwata illa billah." Nah, ini perbezaan dengan hadis lain. Iaitu dalam dua tempat ini, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, dijawab dengan "La hawla wa la quwwata illa billah." Jawapannya sama. Jadi ini berbeza dengan riwayat-riwayat tadi yang mutlaknya adalah jawab sama macam muadzin, iaitu hayya 'ala shalah, kita pun jawab hayya 'ala shalah. Bila muadzin kata hayya 'ala al-falah, kita pun jawab hayya 'ala al-falah. Baik, kemudian bila muadzin tu berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar," dia pun berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar." Dan bila dia berkata, "La ilaha illallah," orang yang mendengar itu pun berkata, "La ilaha illallah min qalbihi," daripada hatinya. Dia kata yang demikian itu semuanya daripada hatinya, dengan ikhlas, dengan yakin, dakhala al-jannah. Maka itu jawapannya, maka dia akan masuk syurga. Jadi orang yang memberi azan, apa fadilatnya? Kita baca dalam Sahih Muslim. Siapa ingat lagi? Apa fadilat orang yang baca azan ataupun yang melaungkan azan? Ingat tak? Baik, cluenya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dalam safar, ataupun kami pernah dalam safar, bila kami nak perang, sebelum kita pergi perang kita tunggu apa? Waktu subuh. Baik. Kalau ada orang azan, maka kita tak jadi serang. Kalau tak ada orang azan, kita serang. Kemudian satu hari kita pergi, lepas tu kita cari-cari dengar-dengar azan, maka kita dengar ada orang azan. Kan ada? Itu orang tu berkata begitu gini dalam azannya. Nabi SAW kata apa tu? Dakhala al-jannah, dia telah masuk syurga. Dan kami cari orang yang azan tersebut, kami dapati dia adalah seorang apa? Siapa ingat? Penggembala unta, penggembala kambing, penggembala lembu, ayam, penggembala kambing. Itu hadis ada dalam Sahih Muslim. Kita dah baca lah. Jadi menunjukkan bahawa orang yang beri azan aja masuk syurga. Sekarang orang yang beri azan ni berapa ramai orang boleh beri azan? Semua orang azan ke bila masuk waktu? Tak, seorang aja kan. Jadi yang lain macam takkan apa ni, kata orang tu kerugian pahala. Jadi di dalam hadis ini nampaknya orang yang tak dapat azan tu pun tidak terlepas peluang mendapat pahala dari Allah SWT. Dan caranya mudah aja, bila dia dengar azan, dia jawab. Dia jawab. Dan kalau dia tambah lagi dengan beri selawat, kemudian dia tambah lagi dengan minta wasilah, maka itu lebih lagi dapat, lebih lagi dah pahala yang dia dapat. Baik. Riwayat yang seterusnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi berapa orang sahabat sekarang diriwayatkan hadis jawab azan ni? Mula-mula Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang ketiga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat beza-beza. Baik. Baik. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan empat orang sahabat riwayatkan. Dia kira banyak ni. Baik. Kalau dia dah betul banyak, sebagian ulama kategorikan dia sebagai hadis apa? Mutawatir. Ha. Kalau yang riwayatkan daripada sahabat yang ramai itu pun tabi'in tabi'in yang ramai, lepas tu ramai, lepas tu ramai, dia dah banyak. Kemudian mereka berselisih pendapat berapakah bilangan yang banyak tu yang dah sampai mutawatir. Ada yang kata 40, ada yang kata kurang sikit, ada yang kata kurang lagi, ada yang kata 10 dan sebagainya. Tapi yang benarnya tak ada dalil jumlah yang tertentu yang mengkategorikan hadis ini hadis mutawatir. Yang penting dia banyak. Hadis banyak macam mana? Berapa banyak? Yang penting banyaknya sampai mustahil mengikut adat kebiasaan, mengikut akal bahawa semua itu bersepakat nak berdusta. Baik. Kedua, ataupun semua itu tersilap secara tak sengaja. Kalau dah bilangannya macam gitu, kalau satu mungkin je lah, dua ya, tiga, empat, tapi lima, kalau ni sahabat-sahabat ni semua berdusta, tak lah, semua ni terlupus, tersilap. Sebab tu kata ulama ada sampai lima, enam dah cukup lah, dah jadi mutawatir. Jadi kalau jumpa sepuluh tu hampir-hampir kita boleh katakan hadis ni adalah hadis mutawatir. Baik, apa faedah hadis mutawatir? Atau apa hukum hadis mutawatir daripada sudut mengambilnya? Wajib mengambilnya dengan tanpa melihat sanadnya. Itu perbezaannya dengan hadis-hadis ahad yang lain. Kita tak payah tengok sanadnya. Walaupun ada lemah-lemah ke apa, kalau dah banyak sangat, tidak kira hadis mutawatir. Kita tak payah nak tengok sanad. Tak mustahil tu semuanya apa ni berdusta. So, macam orang lihat apa ni adanya banjir dekat mana, entahlah hujan lebat ke apa, sekali banjir. Tak payah orang nak cek semua. Ada orang yang hafalan teruk. Betul tak? Banyak hafalan teruk. Tapi bilangan dia dah sampai 50-60 orang. Orang jatuh daripada tingkat berapa dah. Perlu nak cek sanad dia. Dia ni perawi siapa, dia ni siapa yang tengok. Tak payah. Terlampau ramai, maka apa ni, tak perlu nak lihat sanadnya, maka kita yakin terhadap khabarnya. Baik, itu faedah sikit tentang masalah hadis. Itu je beza dia. Adapun hadis ahad, hadis sahih, kalau riwayatnya sahih, kita ambil juga macam hadis mutawatir. Bezanya kita mesti periksa sanad untuk hadis ahad. Baik, hadis yang berikutnya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya riwayatkan daripada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah bersabda, barang siapa yang mendengar yang berkata ketika dia mendengar al-muazzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dhanbuhu. Belajar. Siapa yang kata bila dia dengar muazzin itu, apa dia kata? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, sampai habis tadi, maka akan diampunkan dosanya. Ada tambahan? yang tidak terdapat di dalam hadis-hadis yang berikutnya. Zahirnya dia katakan ini bila muazzin kata asyhadu alla ilaha illallah ataupun selepas asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikatakan doa ini selepas itu pahalanya diampunkan dosa. Di dalam riwayat Ibnu Rumhin, man qala hina yasma'ul muazzina wa ana asyhadu, barang siapa yang mendengar yang berkata ketika mendengar muazzin dan aku menyaksikan. Yang tadi cuma aku menyaksikan, wa ana ini tambahan daripada Ibnu Rum. Adapun Qutaibah, yakni Qutaibah bin Sa'id, dan Qutaibah bin Sa'id ni siapa? Syekh Imam Muslim rahimallahu taala. Dia tidak berkata wa ana. Itu perbezaan. Boleh? Qutaibah bin Sa'id ni antara Syekh Imam Muslim yang riwayatkan hadis apa tu? Orang babi kencing di dalam masjid. Itulah Qutaibah bin Sa'id. Banyak betul. Dia adalah Syekh Kutubus Sittah, guru kepada Bukhari, Muslim dan siapa lagi tu? Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi dan lain-lain lagi. Baik. Jadi tambahan ana asyhad ni boleh kita pakai atau tak boleh? Jawabnya boleh. Ini tambahan daripada orang yang dipercayai, Ibnu Rumh. Dan dia tidak menyalahi riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan. Jadi semua tambahan makbul. Baik. Syarah hadis-hadis ini kita ambil so, kita syarahkan sebenarnya lafaz-lafaz azan tadi akan datang nanti. Imam Nawawi menukilkan daripada Al-Qadhi Iyadh tentang faedah lafaz-lafaz azan ini. Tapi antara disebutkan di situ kalau kita nampak tu adalah tentang cara bacaan la haula wala quwata illa billah. Ada 5 bacaan yang kita tahu. Satu, at least kita tahu satu jadilah la haula wala quwata. Ini dalam lafaz haula dan quwwah. Jadi yang pertama kata dia dalam bahasa apa tu, menurut ahlul Arabiyah, dua-duanya kita baca macam biasa, haula wala quwata tanpa tanwin. Bacaan kedua, yang pertama tu dibariskan atas dan yang kedua tu ada tanwin, la haula wala quwatan illa billah. Itu bacaan kedua. Bacaan ketiga, raf'uhuma munawwanain, baris depan, la haulun wala quwwatun illa billah. Boleh juga kata ahli bahasa. Dan bacaan yang keempat, fathul awal wa raf'ut tsani munawwanan. Tepatnya yang pertama tu baris atas dan yang kedua itu baris depan bertanwin. Jadi macam mana baca dia? La haula wala quwwatun illa billah. Ini dah empat. Yang kelima yang disebutkan oleh Abu Haitham, terbalikkan dia. Jadi macam mana terbalikkan dia? Terbalikkan daripada bacaan yang keempat, la haulun wala quwwata illa billah. Nah. Ada pun tentang maknanya yang masyhur adalah tidak ada harakah, tidak ada pergerakan dan tidak ada kemampuan melainkan dengan kehendak masyiat Allah, kehendak Allah. Dan sebahagian lain berkata la haula, yakni tidak ada kekuatan untuk menolak kejahatan, wala quwwah, tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan melainkan dengan Allah. Dan yang ketiga dia mengatakan la haula an maksiatillah, tidak ada perpindahan daripada maksiat Allah. Maknanya tidak ada yang menolakkan seorang tu daripada buat maksiat pada Allah. Dan tidak ada kekuatan wala quwwah tidak ada kekuatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah melainkan dengan pertolongannya, bima'unatihi. Dan ini dihikayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau benar riwayat ini yang paling baik sebab ditafsir ini tafsir siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaupun semua makna-makna ini dekat ya. Kalau kita tafsir Syekh Utsaimin rahimahutaala hampir dekat dengan yang ini ataupun yang sebelumnya. Yang ini yang dalam apa ni yang riwayat Ibnu Mas'ud. Sebab seorang tu tak boleh mengelakkan diri daripada maksiat. Dan ini mengelakkan diri, memisahkan diri atau memalingkan diri daripada buat maksiat ini namanya haul. Haul tu maknanya tahwil. Tahwil tu maknanya pindah. Berpaling daripada lebih tepat. Dan kuwah, kekuatan untuk buat sesuatu kan. Nak buat, kita nak buat apa? Kita akan nak buat maksiat. Jadi kita nak buat kebaikan. Ta'at. Lain daripada itu, baik namanya adalah Hawqalah. Hawqalah. La hawla quwwata illa billah ni, dia punya panggilan, dia term dia adalah Hawqalah. Ada dalam kita kan? Hau ni daripada haulah. Kau boleh kata ada berapa? Ada tiga lah kan? Dua. Jadi ada lagi satu namanya Al-Hay Hay'ala. Al-Hay'ala. Jadi daripada Hay'ya Ala As-Salah. Hay'ya ini Ala dan Hay'ala As-Salah. Jadi orang Arab ada cara nak panggil dia. Kalau bismillah, belum tak cakap bismillah, orang kata basmalah. A'udzubillah, orang kata astaghfirullah. Kita jangan pandai-pandai cokong-cokong kan apa bahasa Arab. Kalau kita bukan orang Arab, pandai-pandai ya rusakkan bahasa. Bahasa kita kena rusakkan pun tak boleh sebenarnya. Tapi kalau kita dah boleh kan, bolehlah. Jembatan. Kalau jembatan tu ke atas, dia jatuh. Jembatan tu ke bawah, ke bawah. Okey. Pasal dia. Awak rusakkan ni. Kalau bahasa Indonesia lagi macam-macam, betul tak? Ponsel, ponpes, macam-macam benda dia ada. Subhanallah, tasbih. Kalau la ilaha illallah, tahlil. Halala yuhadil. Nah, itu faedah. Baik, yang kita nak baca hari ini atau malam ini adalah syarah Imam Nawawi tentang hadis-hadis tadi. Amma ahkamul bab. Ada pun hukum-hukum bab ini. Nampak? Kat dalam kitab. Di dalamnya terdapat istihbab membaca seorang yang mendengar mu'adzin itu seperti yang dia katakan, melainkan dalam hay'alatain. Dah faham apa makna hay'alatain? Dua hay'alah, iaitu hay'alah solat, hay'alah falah. Melainkan ini dua je. Jangan baca seperti yang mu'adzin baca. Maka hendaklah dia kata la hawla wa la quwwata illa billah. Sebabnya ada satu riwayat macam tu. Dalam riwayat siapa? Riwayat siapa? Yang kata baca la haula wala quwwata illa billah. Dia siapa? Sahabat dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barulah macam ulama hadis sikit. Semua memang riwayat Imam Muslim, tapi sahabat dia siapa? Sebab nanti kita pergi dekat kitab-kitab hadis yang mensyarahkan, dia akan kata macam ini. Di dalam riwayat menurut apa ni riwayat Umar bin Khattab, kita baca macam ni. Kadang-kadang dia ada kat dalam Sahih Muslim, kadang-kadang kitab lain. Tapi sahabat dia apa? Umar bin Khattab. Jadi diorang maksudkan hadis sahabat ini spesifik. Kalau ulama hadis zaman dulu, diorang tahu aja. Sebut je diorang tahu. Kadang-kadang dah baca dan dah Dah hafal. Kita sahabat dia pun kita tak tahu. Ini faedah kita tahu. Sahabat kadang-kadang ada apa perbezaan-perbezaan sedikit ni. Jadi kita, oh yang ini untuk sahabat ni punya. Ini riwayat sahabat ni. Boleh? Baik, sebab tu kata Imam Nawawi Rahmat Ta'ala, boleh tak sebutkan lah. Kita baca ketika muazin sebut hayya 'ala shalah 'ala al-falah, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Dan di dalam hadis Abu Sa'id, dan sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id mana satu? Yang tadi. Sepatutnya awak nak hafal dulu lah hadis ni kan. Eh, kerana ustaz ni pun tak hafal, dia nak murid dimaafkan. Okey, jadi hadis Abu Sa'id yang pertama tadi. Bila seorang itu mendengar an-nida azan ya, maka katakanlah sebagaimana dikatakan oleh al-muazzin. Hadis ini kata beliau, kata Imam Nawawi, amun makhsus. Apa makna am makhsus? Umum yang apa? Yang makhsus. Apa makna makhsus? Ini kalimat biasa juga dalam istilah amur makhsus. Maknanya umum, lafaz umum yang telah dikhususkan. Apa yang umum, apa yang khusus? Lafaz umum yang telah diputuskan apa? Maknanya ke? Ataupun hukum. Jadi kalau sesuatu itu amun maksus, mana kita nak ambil? Yang umumnya ke? Yang maksus ke? Mana nak ambil? Kalau orang katakan awak, ini adalah lafaz amun maksus, awak nak ambil hukum daripada umumnya ke ambil daripada yang khusus? Hah? Umum. Dan dikhususkan awak masih kami yang umum. Ambil yang khusus. Lapas je umum. Eh? Nanti hukum dah dah khusus, jadi ambil. Ambil ini. Tak boleh ambil ini, salah. Faham? Baik, sebelum itu asal umum, umum. Asal lapar yang umum, hukum dia sepatutnya apa? Umum. Boleh tak kita pandai-pandai khususkan lapar yang umum? Kita kata hukumnya tak khusus. Ini bukan untuk lelaki perempuan, ini untuk lelaki je. Ini bukan untuk lelaki perempuan, ini untuk perempuan je. Boleh tak macam tu? Tak saya tak? Tak boleh. Bila boleh? Bila ada dalil yang mengkhususkan. Dan dalil dia mesti tak contoh satu korang juga. Kalau hadis itu hadis juga, boleh tak Quran dikhususkan dengan hadis-hadis sebagaimana Quran ke ataupun dengan kias ke dan sebagainya? Ada dalil mengkhususkan ni banyak. Kita ada satu bab namanya dalil-dalil yang mengkhususkan. Yang mengkhususkan lah ha? Dalil yang mengkhususkan ni ada 1, 2, 3, 4. Kadang ijma' lah. Ini ada Quran, hadis, kias, ijma', ijma', kias. Kadang-kadang ada apa? Ada perkara lain, perbuatan sahabat ke, kan ada perbuatan salaf ke, dan seumpamanya. Baik, antara isu dekat dalam hal ini, selalu orang kata okay, kalau kullu ni apa maknanya? Setiap semua kan? Ini lapan apa? Lapan khusus ke lapan umum? Umum. Bukan umum, umum je. Tak ada lebih umum daripada kullu. Kullu ke kullu? Kullu nafsin bima kasabat rahiha. Kullu nafsin ra'iqatul maut. Setiap jiwa, apa yang dilakukan tergantung. Yang tergantung kita kena apa ni? Kita amalan. Semua nyawa akan merasai mati. Kullu. Baik. Tapi yang kita nak cerita dulu atau yang orang cerita dulu yang ini lah. Kullu bin Adin ni mubtada, ni khabar dia. Kita nak khabar dia heavy sikit. sesat kesesatan orang lah. Jadi mereka yang ada sikit suka dengan bid'ah ni, dia tak berapa nak terima. Jadi apa yang dia nak ini nak tolak? Dia tahu ini umum. Asal umum, umum. Ambil hukum umum. Jadi apa kaedah orang nak? Orang pun pakai kaedah ni, hilang. Kaedah hilang. Oh, ini umum yang telah dikhususkan. Jadi bukan semua bid'ah tolaklah. Ada bid'ah yang tak sesat, ada yang hasanah. Okay. Tapi kita kata apa dalil semua, semua nak khusus ni, yang umum khusus yang umum mesti ada dalil. Apa dalil awak? Ha, itulah awak akan dengar dalil-dalil mereka, dalil semayang terawih, dalil apa-apa lagi lah. Cuma pembahasan dia kat tempat ni. Baik. Jadi kalau awak boleh tolak dalil-dalil ataupun syubhat mereka bahawa ini mengkhususkan, jadi kita jadikan dia null and void, tak khusus, jadi dia mesti balik defaultnya apa? Kullu maknanya semua kita. Ini cara akademiknya. Baik. Jadi dalam syariah, dalam fiqh, kitab sunnah, fiqhul sunnah, fiqhul Quran, mesti nak ingat apa dulu? Mesti bahagian tentang apa? Fiqh daripada lafaz-lafaz Quran, lafaz-lafaz hadis. Itu taklah tahu, ni perintah, ini umum, ini khusus, ini umum yang dikhususkan dan seumpama. Kalau ini tak pas lagi, macam mana nak cerita pasal fiqh lain? Ha? Tak cukup syarat. Dan nak cerita pasal benda yang belum pernah berlaku pada zaman dahulu, kepul wakil dan sebagainya, tak layak lah. Tak cerita pasal maslahat ke, ini maslahat ataupun ini mafsadah dikeburukan dan seumpama. Dan ini adalah, ini adalah kepul, kepul ulama, kepul ulama. Dan kita tahu bukan boleh faham langsung daripada lafaz-lafaz Quran terus direct. Baca hadis terus, wah, faham terus sendiri. Boleh ke? Kita mesti balikkan juga kepada, selain daripada bahasa Arab, mesti balikkan kepada fahaman salaf, fahaman sahabat. Sebab Quran tafsirnya dengan Quran dulu, tafsirnya dengan Nabi dulu. Kalau hadis tafsiran dengan Nabi juga, hadis lain, ataupun dengan tafsiran sahabat lagi. Lepas tu dengan pembahasan ulama lagi, yang mana ijma', yang mana khilaf. Dan khilaf tu bukan semua kita ambil. Ada khilaf yang muktabar, yang boleh kita terima lah, boleh lapang dada. Ada yang tak muktabar, kita tak nak lapang dada. Jadi kena buka banyak kitab ke sikit kitab? Banyak kitab, buka aja, buka aja. Ambil kitab buka aja boleh jadi ulama. Pakai buka baca, baca je boleh jadi ulama. Kena baca sikit ke baca banyak? Banyak, setahun, dua tahun, tiga tahun, 20 tahun. Dan belajar guru lagi. Kaji, kaji, kaji, kaji. Itu pun kadang-kadang kita punya pendapat betul, kadang-kadang kita pendapat tak, tak mampu betul juga. Apalagi yang kita betul-betul punya tak buka kitab ulama. Main buka aje majalah atau akhbar ataupun dengar-dengar kedai kopi, lagilah teruk. Faham? Kerja susah. Baik. Kalau dia dah pernah duduk kelas macam gini, Singapura pun dah kira bagus lah tu. Kira bagus lah. Boleh juga kereta. Kalau tak pernah duduk terus, macam mana? Baik. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bila kamu dengan muazzin cakap sebagaimana yang muazzin kata, itu umum, cakap tu semua sekali atas dengan halal solat halal falah. Tapi dia kata ini am yang maksud, dia khususkan. Jadi apa dalil yang khususkan? Kau dah tahu apa dalil ni? Hadis siapa? Hadis Umar Ibn Khattab. Macam tu lah cara dia. Itu pembahasan ulama. Jadi kaedah dia, usul fiqh dia amun maksus. Kat sini boleh pakai tak? Boleh buang yang umum, ambil yang khusus. Jawabnya boleh, sebab umum ini dikhususkan oleh dalil, dan dalil ini sahih. Tepat hadis Muslim juga. Baik. Mana dia? Okey, teruskan. Jadi dia adalah am yang maksud jadi khususkan dengan hadis Umar. Bahawa saja dia berkata fil hayy 'alatain la haula wala quwwata illa billah. Baik. Mudah jelas. Contoh kita katakan sebenarnya kalau nak amalkan dua-dua boleh juga. Sekali-sekali kita ayatlah solat halal falah tu baca la haula wala quwwata illa billah. Sekali-sekali kita baca juga ayatlah solat halal falah, kita amalkan dengan kedua-dua. Wa fi istihbabus solat, dan faedah kedua adalah disunatkan memberi solat atau selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepasnya. Bila tu? Selepas azan. Selepas mengikut muazzin min ba'di au ba'da faraghihi min mutaba'ati muazzin. Kerana yang ketiga, dan disunatkan meminta wasilah yani untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kata Imam Nawawi, dan disunatkan untuk orang yang mendengar berkata untuk membaca semua kalimat yang yaqul as-sami' kullu kalimatin ba'da faraghil muazzin minha. Selepas dia mendengar muazzin itu baca kalimat-kalimat itu. Yani selepas baca Allah Akbar Allah Akbar, terus baca Allah Akbar Allah Akbar. Jangan tunggu, jangan tunggu sampai bila, jangan tunggu sampai habis semua la ilaha illallah. Itu maknanya wala yantaziru faraghahu min kullil adan, min kullil adan. Ada tak dalam hadis tu? Faham kan? Apa dalil kat mana kita dapat tu? Hadis siapa? Hadis Umar Ibn Khattab. Very clear. Allah Akbar baca Allah Akbar. Kita tak suruh semua ikut, tidak. Dia kata setiap kalimat, setiap kalimat, setiap kalimat. Jadi kalau gitu, macam mana nak azan? Adakah kita azan macam ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, kenapa? Apa dalilnya baca macam tu? Umar pun tak tahu. Sebab dia ada package dia, ataupun dia ada apa? Lafaz macam tu. Allah Akbar, Allah Akbar, menunjukkan dia seolah-olah solat satu kali baca, bukan diputus-putuskan. Tidak begitu suara yang jelas, tapi diistimbatkan oleh oleh ulama, dan dia dia amalkan sunnah. Baik, di dalamnya juga terdapat disunatkan dia berkata selepas wa'ad muazzin berkata wa ana ashadu anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabbat wa bi muhammadin rasulullah wa bil islami dinan. Dia mengikut lafaz siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum. Selepas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata syekh ini lepas asyhadu an la ilaha illallah itu zahirnya lepas komplitnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia pun baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban bi muhammadin nabiyyan wa bi al-islami dinan. Jadi muazzin kalau baca cepat macam tak sempatlah nak baca. Nah itu. Katanya wajib dia cepat ke lambat waktu ni? Siapa ingat? Dalam bab ini kita ada satu hukum untuk muazzin. Tarji'. Sebelum dia baca tu dia, dia baca dulu sendiri pelan-pelan. Jadi sebab tu memang patutnya ada time gitu lah kita baca. Tapi kalau muazzin tak ikut sunnah, memang susah lah nak kejar. Jarang muazzin ikut sunnahnya. Jarang. Padahal dia dalam mazhab Syafi'i pun disunatkan. Mungkin okay, kena pergi kursus ya, atau belum pergilah. Perkara yang berikutnya, dan terdapat di dalam hadis ini, disunatkan bagi seseorang yang ingin menggalakkan orang lain di dalam kebaikan, untuk membuat kebaikan, hendaklah dia menyebutkan untuknya sesuatu daripada dalil-dalilnya yang dapat memberikan dia semangat buat dia rajin. Ada tak dalam hadis tadi? Ada. Kata Imam Nawawi, dia bawakan contoh. Barang siapa, fa innahu man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang selawat atasku satu kali, Allah akan selawat ke atasnya dengannya 10 kali. Jadi dia ajak buat kebaikan, dia tak henti. Dia tambah dengan apa ni? Bawakan sesuatu yang boleh memberikan dia semangat. Oh, satu kali dia dapat 10 kali balik. Sebenarnya ni riba lah. Betul tak? Oh, beri pinjaman $1, awak dapat balik $10 syarat kan? Jadi riba dia $9 tau, haram. Boleh? Allah haramkan riba, Allah sendiri. Jawabnya? Tidak. Pertama sekali, Allah tak ambil ni. Ini dikasih pada kita. Dan kedua, itu hukum untuk manusia. Manusia yang ada zalim menzalimi, Allah SWT memberi kurnia yang amat luas. Awak kasih dia sikit, dia kasih balik banyak, tak ada apa-apa. Perbezaan. Alah kelihan. Jangan pula ada orang yang jadikan ini sebagai dalil bolehnya riba. Baik, dan di dalam hadis ini juga bahawa amalan-amalan itu disyaratkan niat dan ikhlas. Apa dalilnya? Salah satu dari riwayatnya apa? Min qalbihi, hadis Umar bin Khattab. Hendaklah dibaca itu semuanya ikhlas daripada niatnya. Jadi sebenarnya ini umum untuk semua, dan dia khususkan dalam bab azan ini. Dan ketahuilah bahawa disunatkan menjawab muazzin dengan kata-kata seperti yang dikatakan, likulli man sami'ahu, bagi ataupun untuk setiap orang yang mendengarnya, sama ada dia dalam keadaan bersuci ataupun dalam keadaan hadas ataupun dalam keadaan junub ataupun wanita yang dalam haid dan selain mereka, yang tidak ada halangan untuk menjawab azan. Jadi ini umum untuk semua orang. Tak semesti disyaratkan orang itu suci daripada hadas kecil ataupun suci daripada hadas besar. Hatta wanita haid yang tak sembahyang pun disunatkan. Dalam pendapat lain nanti kita akan bicarakan, diwajibkan untuk jawab azan. Yang penting dia dengar. Sebab dalam soalan tak beza-beza. Melainkan ada halangan. Apa halangan dia? Di antara halangan-halangannya adalah apabila di dalam tandas halak ataupun sedang berjima dengan isterinya ataupun seumpamanya, dan kadang-kadang yang tidak layak, yang kotor, ataupun dia di dalam solat, sama ada solat itu solat fardu ataupun solat nafilah, solat sunnah. Boleh kan? Kita tengah datang masuk tayatul masjid, sekali apa? Dah start azan. Boleh tak kita jawab azan dalam solat? Mengikut Imam Nawawi dalam hal ini, tidak disunatkan. Ini adalah halangan. Fasam yang muazzin lam yuwafiqhu wa huwa fi solat. Dia tidak mengikut dia. Apabila dia memberi salam, hendaklah dia baca sepertinya. Jadi dia jawab azan bila? Lepas solat itu. Sama ada solat fardu ataupun solat sunnah. Dan ini mazhab siapa? Ini bukan daripada hadis-hadis tadi, betul tak? Jadi ini adalah mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita tak payah nak katakan ini mazhab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Mazhab Imam Nawawi adalah mazhab Syafi'i, dan dia adalah syekh kepada mazhab Syafi'i. Dia expert dalam mazhab Syafi'i. Dia hafal untuk mazhab Syafi'i dengan khilaf-khilaf dengan riwayat-riwayatnya. permasalahan di sini. Okey, sebelum tu kita teruskan. Kalau dia melakukannya di dalam solat, melakukan apa? Jawab azan dalam solat, apakah dimakruhkan? Jadi ini adalah furu' cabang pertama dari bab azan ini. Cabang pertama adalah kalau dia baca juga dalam solat, sama ada solat fardu atau solat sunat, makruh ataupun tidak. Maka di dalam hal ini terdapat dua pendapat untuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada kata makruh, ada kata tidak. Azharuhuma, dan yang lebih zahir daripadanya bahawa dimakruhkan. Sebabnya kerana ia adalah i'rad anis solat. Ia adalah satu berpalingan daripada solat. Tetapi tidak membatalkan solat. Asalnya kita dalam solat, kita tak boleh berpaling daripada solat. Kita kena konsentrate, kita kena fokus. Kita ada perbuatan-perbuatan yang wajib kita lakukan dan ada percakapan-percakapan yang kita ucapkan. Jadi ini adalah buat sesuatu yang luar solat, iaitu makruh tapi tak membatalkan solat, kata dia. La tabtil solatu anqala ma dzakarnahu. Jika dia mengatakan apa yang kami sebutkan, dia jawab azan. Kerana apa? Tak batal. Kenapa pula tak batal? Sebab dia bukan kata-kata manusia biasa, kata-kata biasa, percakapan manusia, tetapi dia adalah zikir. Jadi zikir boleh tak kita baca dalam solat? Solat tu sendiri asal maknanya doa dan zikir. Jadi kalau dia masih kategori zikir, boleh baca alhamdulillah, masih boleh lagi. Baca subhanallah dalam solat masih boleh lagi. Allah Akbar dalam solat masih boleh lagi. Tetapi kalau dia baca hayya 'ala solah, kan hayya 'alal falah, atau orang tu kata as-solatu khairum minan naum, dia pun kata as-solatu khairum minan naum, maka batal solatnya. Sebab ini bukan zikir. Tak ada sebut nama Allah pun. Ini adalah satu perkataan, satu khabar. Kalau dia mengetahui bahawa ini diharamkan, in kana 'aliman bi tahrimi, batal solat. Kalau dia tak tahu ini membatalkan solat, tidak batal. Ini masalah lagi lain ni, tak maulah kita bahaskan. Masalah orang yang jahil ada uzur ke tidak. Yang benarnya apa? Ada uzur. Tapi tak semua eh. Kalau dia tak tahu buang angin itu batal wuduk, batal tak wuduk? Saya tak tahu apa. Jam ya? Batal. Jadi ada kejahilan yang boleh menjadi uzur, ada kejahilan yang tidak menjadi uzur. Siapa orang curi? Tak tahu lah, curi juga potong tangan. Boleh tak kita potong tangan ni? Kesian juga ni, tak tahu lah. Potong tangan ni ke tidak? Potong. Potong-potong-potong sikit-sikit. Potong. Dia tak tahu. Tapi kalau kita tanya kenapa curi, saya tak tahu, curi ni haram. Aku potong tak tangan ni? Tak boleh potong tangan ni. Beza kan? Sebab syarat untuk dihukum, tahu bahawa ia dilarang. Adapun detail hukuman dia apa, $500 fine ke, $1,000 ke, kena CWO ke atau apa, itu tak syarat. Yang penting tahu salah sudah. Faham ya? Okey. Baik, kerana dia adalah kata-kata manusia. Sebelum kita teruskan masalah selepas dia solat, kata Imam Nawawi, dia qada apa azannya. Ini permasalahan biasalah, boleh ke tak boleh. Maka kita kan ada kaedah, kalau terlepas sesuatu ibadat itu, ibadat yang bersyarat dengan sesuatu kita terlepas, asalnya boleh tak qada? Jawapnya tak boleh. Melainkan ada perintah yang baru untuk qada. Itu asal. Kalau puasa ada perintah untuk qadha. Kalau solat tak ada perintah untuk qadha. Pukul. Dan seumpamanya. Ini yang satu kaedah. Melainkan ada perintah, suruh qadha baru kita qadha. Bukan ada solat air raya terlepas qadha ke tidak. Maka ini boleh dikiaskan dengan apa tu? Dengan solat-solat lain. Tapi ini sengaja kita lepaskan solat daripada waktunya, boleh tak qadha? Sebab kata ulama tidak. Tidak ada, tidak ada qadha sebab tidak ada perintah untuk qadha kan, kalau kita dengan sengaja. Yang ada semua kalau tidur, kalau terlupa kan ada. Ha. Ataupun terlepas. Terlepas dan semua-semua nak pergi kan terlepas. Mana kita dapat dengan imam kita buat, mana yang tak lepas kita sempurna. Baik. Adapun dalam hal ini azan, apa ni kita dengar azan. Tapi kita dalam solat, kita tak boleh azan contohnya. Boleh tak kita lepas azan, lepas solat kita jawab azan? Sebagian mereka kata boleh. Tapi yang benar kata ataupun kata kita lihat, tidak ada perintah untuk jawab azan. Jadi sepatutnya tak boleh jawab azan ataupun tidak disyariat untuk jawab azan. Melainkan lepas solat itu masih dengan sebahagian lagi azan, masih ada lagi beren azan, ha, boleh kita jawab kepada daripada mula. Baik. Satu lagi cabang dalam masalah jawab azan ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau dia di dalam qiraah. Qiraah maknanya dalam sedang membaca Quran ke ataupun sedang tasbih. Dia tengah zikir kali dengar azan. Maka apakah yang dia buat? Hendaklah dia batalkan atau putuskan, tinggalkan apa yang dia sedang lakukan. Baca Quran, stop. Dengan tasbih zikir, stop. Wa atta bi mutaba'ati muazzin. Dan hendaklah dia mengikut muazzin. Dia dengar sampai dia dengar jawab, dengar jawab, dengar jawab. Tapi semuanya doa. Doa azan tu semuanya. Lepas tu dia continue lah nak baca Quran ke atau nak zikir. Tak, jangan dia baca dengan baca apa ni alif lam mim. Kalau Allah balang, Allah balang. Zalikal kitab la raiba fi. Syada la ilaha illa huwa. Sambil-sambil pula. Kalau ya. Dia apa yang baik dia, dia tinggalkan semua. Okay. Kenapa? Sebab itu ibadat percubaan bagus. Satu kalimat, satu huruf atau 10 kali. Ha. Tetapi sekarang kita ada perintah yang spesifik. Jadi kita ada ni tekenya, kita ambil yang awla ni lagi kuat kita, lagi kita utamakan, yang kita amalkan. Ada pun yang tadi tu kita boleh nak lakukan selepas ni kaedah. Wa yutabi'u bil iqamah kal adhan. Ini kata Imam Nawawi, dan hendaklah dia ikut muazzin itu ketika dia iqamah sebagaimana dalam azan. Dia jawab dia semua ni. Tatkah mati salat, dia pun macam tatkah mati salat. Melainkan bila dia berkata dalam lafaz iqamah, ya tatkah mati salat, kata Imam Nawawi, tidaklah dia baca iqamah Allahu wa adamaha. Maknanya hendaklah Allah, semoga Allah mendirikan salat ini, wa adama, dan hendaklah dia, dan semoga Allah SWT mengekalkannya. Jadi ni permasalahan. Ada dua masalah sini. Yang pertama, adakah kita jawab qomat? Dan kalau kita jawab qomat, dalam qomati solat tu macam mana nak jawab? Sebelum kita bahaskan masalah kedua, kita settlekan dulu, adakah disyariat menjawab qomat atau tidak. Jadi dalam hal ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Kemudian kita baca tadi, zahirnya mazhab Syafi'i kata jawab. Baik, apa dalil mereka? Agak-agak apa dalil mereka? Dalil mereka, ada dalil tak khas kalau qomat kita baca qomat. Yang tadi kita baca ni semua cerita pasal apa? Solat aja. Eh, pasal azan aja. Jadi dalil mereka tak ada lain melainkan kiaskan qomat itu dengan azan. Lagi-lagi Nabi SAW kata baina kulli azanaini solatu. Antara setiap dua azan itu solat. Dan ada solat sunatnya. Jadi azan yang pertama tu azan, qomat tu pun kira azan. Jadi hukum jawab azan ni bisa disyariatkan. Hukum jawab qomat tu pun disyariatkan. Siap. Dalam Bapak Syekh Al-Bani dah mengatakan, saya pernah dengar dia tu. Boleh? Dan pendapat yang kedua, pendapat kedua mengatakan tidak disyariatkan jawab qomat. Yang disyariatkan hanya jawab azan. Apa hujah mereka? Agak-agak lah. Dipil azan. Ah, betul. Lihat balik hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu lafaz azan ke lafaz qamat? Lafaz azan. Ini mentafsirkan riwayat-riwayat tadi. Dan semua riwayat tadi idza sami'tumun an-nida. Nida banyak apa? Panggilan. Panggilan untuk solat, maknanya bila masuk waktu. Kalau qomat, awak tak akan dengar melainkan dalam masjid, betul tak? Dua masjid boleh dengar tak qomat? Sekarang boleh lah agaknya, kamera telefon. Zaman dulu, yang dilaungkan kat luar cuma azan. Kat dalam, tak dengar. Orang kat luar tak dengar bila dah masuk masjid, dah sah, dah sah, baru dengar qomat. Pertama. Kedua, qomat ni tiap-tiap hari ada, betul tak? 5 kali satu hari. Agak-agak takkanlah sahabat-sahabat tak teringat, tak terfikir nak tanya Rasulullah SAW, kita jawab tak qomat tu macam mana kita jawab azan? Ada kan dia? Kalau Allah sendiri nak tanya, tak harus sahabat-sahabat tak nak tanya. Tapi mereka tak tanya. Macam mana awak tahu tak tanya? Sebab tak ada riwayat ni kalau ada bawa. Lau su'ila la nukil. Kalau ada pertanyaan, mesti ada nukilannya. Oleh kerana tak ada nukilannya, dan sahabat pun tak tanya. Menunjukkan bahawa kita faham dalam qomat tak payah jawab. Boleh. Adapun yang mereka gunakan itu adalah kias. Ya, kias kita akur. Tetapi dalam hal ini dia lemah. Dan tak pernah kita dengar sahabat-sahabat jawab qomat sebagaimana kita tahu mereka jawab azan. Jadi sebab itu tidak disyariatkan. Jadi ada imam kan, dah mikrofon dah taruh, dia pun jawab. Bila dia baca lagi doa lepas azan, dia baca lagi, baca lagi apa ni, selawat. Jadi ini semua sebenarnya tidak disyariatkan. Habis saja qomat, istau terus Allah Allah. Nabi pun tak pernah buat begitu. Kita tak ada hadis pun yang Nabi SAW jawab azan. Dan ini pendapat siapa? Saya tak ingatlah daripada pendapat imam-imam, tapi anak murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Masyhur, ketika mensyarahkan bab ini, dia mentarjihkan bahawa tidak perlu jawab iqamah. Ini adalah satu contoh bahawa anak murid Syekh Al-Albani tak taklid buta dengan Syekh dia sendiri. Tentu dia tahu apa kata Syekh dia. Saya tak ingat pula Syekh saya ni kata apa, Syekh dia kata apa. Siapa kalau baca, cari fatwa ni. Jadi bagian ni hanya satu yang kita tahu, bahawa orang kiaskan qomat itu dengan azan. Oleh kerana itu, bila fatwa mati solat pun kita tak baca. Tetapi bagi mereka yang menganggap bahawa dia sunat untuk menjawab qomat, seharusnya mereka jawab fatwa mati solat juga. Kenapa kata aqamaha Allah wa adamaha? Adakah hadisnya? Dalam hal ini rupa-rupanya Imam Nawawi rahmatullah ta'ala hanya menukilkan mazhab Syafi'i. Dia tidak membawa hadisnya. Dan orang sebelum Imam Nawawi rahmatullah ta'ala yang mengatakan demikian adalah Imam Ar-Rafi'i rahmatullah ta'ala. Ini adalah ulama mazhab Syafi'i. Dua imam ini. Kata mereka, mazhab Syafi'i ni yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau ada pendapat macam-macam, pendapat siapa yang mereka gunakan? Kalau ia disepakati oleh Syaikhain atau Bukhari Muslim, maka ia akan diambil di muktamad jadi satu mazhab, iaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau dulu kata macam gini, inilah muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita semua tahu Imam Nawawi dia, Imam Rafi'i buku dia kita tak terbaca. Masalah yang penting dalil. Apa dalil? Mazhab-mazhab ni pasal lah kan. Yang penting untuk kita adalah dalil. Jadi kata Ibnu Hajar, kau tidak akam Allah ada maha. Ini tidak ada juga, bukan Ibnu Hajar katakan. Hadis ini ada diriwayatkan. Lupa saya ada diriwayatkan atau tak ada diriwayatkan. Kalau ada diriwayatkan, dia adalah hadis yang lemah. Hadis ini ataupun sama ada tidak ada hadisnya ataupun dia tidak apa, dia tidak kuat hadis, jadi tak boleh kita amalkan. Baik, perkara yang berikutnya, cabang yang berikutnya, apabila muazzin itu saya ingat, tapi cari nak tulis dia tak ada pula. Talkhis Ibnu Hajar As-Asqalani, muhaddis dalam mazhab Syafi'i, dia berkata bahawa hadis ini tidak ada asalnya. Itu lafaz aqama Allahu adamah ataupun sadaqa barata, salah satu ni tidak ada asalnya. Tak ada ulama hadis, tak nak jumpa. Dan kerana itu hukum mengamalkannya bidah. Kita tak boleh khususkan satu zikir dalam satu ibadat dengan tanpa dalil. Apabila muazzin itu mentafikkan dalam solat subuh, iaitu bila dia baca solatu khairu minan naum, maka hendaklah dia baca sadaqta wa bararta. Dan ini adalah rincian dalam mazhab kami, itu mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita tahu bahawa ini juga tidak ada dalilnya. Kita cuma baca as-salatu khairun minan naum. Walaupun maknanya bagus, sadaqta maknanya kau telah benar wahai muazzin, bararta kau telah buat kebajikan wahai muazzin, tapi kerana tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya, tak boleh kita amalkan. Tapi orang kaki zikir, orang kaki doa, memang dia favorite saja. Dia tak kira. Kita pun nak jadi ahlu zikir juga. Ahlu zikir ni sifat yang terpuji. Tapi kita punya zikir yang kita nak adalah yang warid, yang sahih. Itu je. Baik, sekarang berkata Al-Qadhi Iyadh rahimahullah ta'ala, sahabat-sahabat kami telah bersisih pendapat. Sahabat-sahabat kami ni mazhab siapa? Siapa yang cakap ni? Siapa cakap ni? Al-Qadhi Iyadh, bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Qadhi Iyadh mazhab apa? Nak tahu sikit. Dia mazhab Maliki. Dia mazhab Maliki. Imam Nawawi banyak ambil daripada Qadhi Iyadh dalam kitab dia I'mal Mu'lim Syara'i Sahih Muslim. Dan dia bermazhab Maliki. Jadi ini dalam mazhab Maliki ya. Baik. Adakah seorang yang sedang solat mengikut lafaz muazzin di dalam solat fardu dan sunat ataupun tidak? Ini cabang kedua. Cabang tadilah, tapi dalam mazhab Maliki. Orang sedang solat boleh tak ikut jawab muazzin? Itu satu. Yang kedua, adakah dia baca cuma di dalam ataupun dia tidak membaca terus ke dalam wudu solat ini, ataupun dia hanya membaca dalam solat sunat saja, tetapi tidak baca dalam solat fardu? Jadi ada beberapa pendapat kat sini. Tiga pendapat lah. Dia tak sebutkan, tapi ada. Yang pertama, dia baca dua-dua sekali. Ketika dia solat fardu pun dia jawab azan, dalam solat sunat pun dia jawab azan. Ini satu pendapat dalam mazhab Maliki. Yang satu adalah dia tak jawab dalam dua-dua, macam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, dalam solat fardu jangan jawab, dalam solat sunat jawab. Pendapat ketiga dalam mazhab Maliki. Kita dah tahu dalil untuk dua pendapat tadi. Dalil pertama yang kata jawab tu adalah umum hadis. Bila kamu dengar muazzin, kamu jawab. Sekarang kamu dengar atau tak dengar? Sedang solat. Sedang solat telinga tutup tak? Tak kan? Telinga tak boleh tutup. Mata mungkin tutup. Jadi boleh jawab tak? Kau mesti jawab tak? Ha, kata mereka jawab. Umum hadis-hadis tadi. Umum. Tapi maksud tak? Itu dalil mereka. Kata Imam Nawawi tak. Tak boleh pakai umum ini. Sebab dalam solat ini adalah satu halangan. Apa dalil bahawa solat itu satu halangan? Tak boleh jawab azan. Sekarang mana pendapat kuat ni? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki? Tak payah sudah. Saya tak suka jawab, saya tak nak jawab. Kalau mesti awak kena check ni semua. Yang pandai kuah patuah dia. Apa dalil yang mengatakan dalam solat tak jawab azan? Kerana halangan dia adalah solat. Apa dalil? Dalil. Dalil. Solat itu sebagaimana diketahui mempunyai perbuatan-perbuatan yang khusus dan mempunyai percakapan-percakapan yang khusus. Betul ke tak ni? Dia sedang munajat dengan Allah SWT. Dan bagaimana di dalam hadis Nabi SAW, inna fis solati lasyughla. Oh, kama qala Nabi SAW, sesungguhnya di dalam solat itu ada syughul, ada kesibukan. Sibuk dengan apa? Nak baca tafsirnya, nak baca fatihahnya, surahnya, apa semuanya. Jadi kita sedang sibuk. Boleh tak disibukkan dengan perkara lain? Walaupun dengan jawab azan. Tak boleh. Al-mashhulu la yushkhal. Itu kainah. Orang yang sibuk tak boleh disibukkan. Orang yang sedang buat satu kerja tak boleh disibukkan kerja lain yang yang betul-betul clash dengan dia. Kalau boleh combine dulu tak pasal. Sedangkan kalau dia sedang solat, orang ketuk assalamualaikum. Saya datang naik raya. Boleh tak jawab? Waalaikumsalam. Itu continue. Boleh? Tak boleh. Sebab Nabi SAW pun pernah macam tu. Dia tak jawab. Dia cuma signal dengan tangan. Kalau boleh jawab, dia dah jawab dah. Ini dalil bahawa dalam solat tak boleh dicampadukkan dengan kata-kata luar daripada solat. Kecuali dia adalah untuk maslahat solat. Oh, imam terlupa rakaat ke, terlupa ikut apa ni, dia membaca subhanallah dan seterusnya. Jadi inilah pendapat yang kuat. Boleh? Tak boleh jawab azan ketika solat sama solat fardu ataupun solat sunat. Mereka kata solat sunat boleh mengikut satu pendapat mazhab Maliki, sebab solat sunat lagi ringan daripada solat fardu. Asalnya solat tu pun untuk doa, untuk zikir. Itu jawab azan, apa salahnya kata mereka. Tapi tetap kita katakan adalah pendapat yang marjuh, yang lemah. Dan dihalang atau dilarang oleh mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah tak kasi jawab azan dalam apa juga solat. Dan inilah pendapat yang tepat ketika ini. Dalam hal ini mazhab Hanafi pula kuat. Selalu mazhab Hanafi ni dia tak berapa kuat dengan hadis. Tapi kali ini dia boleh kuat pula. Sebab mazhab yang ikut hadis ni tak ada hadis, melainkan umuman saja. Baik, kemudian apakah kata-kata ini, seperti kata-kata muazzin ini, wajib ataupun tidak? Ini jawab azan ni wajib ke tidak? Ini pendapat perkara yang berikutnya. Dan ini lagi penting. Jawab azan wajib ataupun tidak bagi orang yang mendengar dia. Mahalun nizak dia adalah bagi orang yang mendengar dia. Orang yang tak dengar lain cerita. Dengar kat radio tak pakai. Okey tak guys? Okey ya? Daripada internet ke daripada apa, asalnya tak pakai walaupun live streaming. Dengar direct. Kau dengar daripada mikrofon? Boleh direct. wajib ke tak wajib? Wajib maknanya kalau buat pahala, kalau tak buat berdosa. Terdapat khilaf yang dihikayatkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Nawawi bacaan dia banyak betul. Sekarang dia dah pakai apa? At-Tahawi. At-Tahawi ni satu ulama hadis daripada mazhab Hanafi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kita baca akidah dia, akidah Tahawi. Ulama hadis mazhab Hanafi. Dia hikayatkan macam mana pendapat. Dia kata yang sahih yang diambil oleh jumhur adalah ia sunnat. Ini kata Imam Tahawi. Oh, jadi jawab azan ni hukumnya sunnah, tak buat pun tak dosa. Tapi pendapat lain apa? Pendapat lain wajib lah. Siapa dia? Kalau jumhur dengan mazhab lain yang dihikayatkan oleh imam seorang mazhab Hanafi, maknanya yang lagi satu tu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata jawab azan wajib. Baik, kita tahu khilaf je satu perkara, tapi not so important tahu pendapat-pendapat. Yang lebih penting apa dia? Dalil hujahnya dan yang rajih. Kenapa dia rajih? Ada tiga step. Satu, khilaf dia. Kedua apa dia? Dalil. Ataupun kalau awak tak nak ambil yang kedua tu, yang kedua tu kita jadikan dia sebagai apa? Mana yang rajih dan kenapa dia rajih? Sebab yang ni maknanya awak kena cari tengok dalil semuanya. Jadi malam Lailatul Qadar tu ada 10 pendapat, 20 pendapat, malam inilah, malam itulah, malam itulah kan. Penting nak sebutkan tu semuanya? Ya, ni tak, tak penting. Yang lebih penting adalah mana yang rajih, kenapa dia rajih. Sama juga dalam hal ini. Macam ni dua pendapat, tak pasal. Yang mengatakan wajib, apa dalil mereka? Mazhab Hanafi kata wajib, apa dalilnya? Hadis semua kita dah baca tadi. Jadi sekarang kita kongsi dengan ulama dalil. Kita dah sampai level level ulama lah. Bukan lah, maknanya apa yang mereka pakai dalil. Cuba dalam Sahih Muslim. Semua kata bila kamu dengar, bila kamu dengar, bila kamu dengar, fakulu, fakulu, betul lah. Maka katakan lah. Ni semua perintah. Asal perintah apa dia? Wajib. Dengar je, jawab. Kalau tak buat, berdosa. Itu adalah dalil untuk mazhab Hanafi. Jadi sebenarnya asal usul tip dalam mazhab lain juga. Tapi kenapa jumhur tu tak nak pakai mazhab ni? Tak nak kata wajib. Siapa tahu? Saya dah sebutkan dulu-dulu lah. Asal perintah yang wajib ini ada sarifahnya, ada karinah dia yang mengatakan dia tak wajib, dia cuma sunat. Apa dia? Maka kata mereka terdapat di dalam riwayat yang sahih antaranya dalam Musannaf bin Abi Razzaq dan lain-lain lagi, bahawa zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an jadi Amirul Mukminin, dia ada kat mimbar nanti muazzin akan apa? Azan untuk solat Jumaat. Betul tak? Dan orang sedang berkata-kata, bercakap-cakap. Dan yang bercakap ni siapa? Budak sekolah dekat. Yang cakap tu semua siapa? Sama ada sahabat, banyak lagi sahabat ketika tu, ataupun kalau tidak pun dia tabi'in. Dan dia tabi'in yang besar-besar, kibar tabi'in, Sa'id bin Musayyib dan sebagainya. Kalau mereka semua cakap waktu azan, mereka jawab azan tak? Jawabnya mereka tak jawab azan. Kalau mereka semua tak jawab azan, menunjukkan bahawa mazhab mereka, apa hukum jawab azan? Tidak wajib. Kalau tidak, mereka tak nak cakap. Oleh kerana itu umum jadi makhsus. Tapi dalil dia bukan Quran, dalil dia bukan hadis, dalil dia bukan qiyas, dalil dia tapi ijma' pun susah juga. Tapi hampir ijma' apa dia? Fi'lus salah, perbuatan salah. Salah lah sahabat dan tabi'in. Hujah ke bukan? Hujah. Kata ada ulama tak berapa setuju. Pasti mazhab siapa tadi yang kata mesti jawab? Mazhab Hanafi. Agak-agak satu lagi imam yang akan kata wajib siapa dia agak-agak? Zahiri, ya dah tentu ya. Baik, apa jawapan mereka terhadap hujah jumhur bahawa dia sunnah? Mereka kata apa? Selain daripada hadis lagi patut kita ambil. Kedua, mereka jawab dalil perbuatan sahabat. Mereka kata tidak semestinya mereka cakap-cakap tu, mereka tak jawab terus. Mungkin tengah cerita-cerita, Allah dah jawab, Allah cakap lagi, betul tak? Jadi masalah ini tak ada pasal punya. Boleh hilang tak dalam masalah ini? Boleh. Sebab dia bukan masalah dalil sahih tak sahih ke apa. Dia adalah masalah pemahaman daripada dalil. Dalilnya sama. Itu pemahaman daripada dalil. Jadi yang selamat dalam masalah ni, jawab salam. Jawab azan ataupun tak nak jawab. Kita usahakan daripada untuk jawab. Lagi-lagi kita dah tahu fadilat-fadilatnya. Boleh masuk syurga, diampunkan dosa dan sebagainya. Allah beri selawat atas dia 10 kali. Jadi kita usahakan untuk jawab azan. Dan itu ilmu bermanfaat. Jangan dah tahu-tahu, oh ni sunat aja, oh ni terus dia pun berhujah. Dia dah apa? Sunat aja. Bila azan, dia berbual aja. Macam nobody business eh, sibuk. Azan baca Quran terus. Kata, ah ni sunat aja. Tak berhenti. Azan pun bukannya lama sangat. Tapi ada orang sekarang azan dah lama dah. Itu yang masalah sikit. Dia punya lagu dah terlampau banyak. Baik, apa lagi? Sekarang masalah yang berikutnya, cabang lagi satu. Waqtalafu hal yaquluhu inda sama'i kulli mu'adzinin am lil awwali mu'adzinin fa. Dan mereka berselisih pendapat, adakah bila orang dengar tu menjawab azan setiap muazzin ataupun muazzin yang pertama sahaja. Tak sebutkan apa pendapat dia, saya ada dua pendapat. Jadi pendapat pertama agak-agak apa? Jawab semua, sebab hadis kata bila kamu dengar, kamu dengar kan sekarang? Ada lima orang azan, lima orang lah jawab. Yang kata wajib-wajib lah, yang kesulang. Tapi ada yang mengatakan jawab semua kalau nak, tak salah. Tapi yang important jadi jawab yang azan yang mana satu? Yang first, yang pertama. Apa sahaja yang pertama? Apa sahaja? Apa lebihnya first? Kenapa yang fifth orang tak nak jawab? Ha? Semua lawan, semua kuat. Yalah, kenapa first kita dengar? Kita mesti jawab lebih penting daripada yang second, third dengan. Semua kita dengar. Ha? Awal itu apa? Pasal azan ni dikenal dengan apa? Dengan memberitahu dah masuk waktu solat. Jadi orang yang dah beritahu apa ni, telah masuk waktu solat, itu yang patut kita jawab. Asalnya berapa banyak azan untuk satu waktu? Satu kali satu azan. Tidak disyariatkan sebenarnya banyak-banyak azan. Ada tak? Melainkan ke tempat jauh-jauh lah. Jadi mekanis tak seharusnya kita cuma jawab yang pertama saja. Dan inilah kita rasakan yang berlaku pada zaman salah. Sebab masjid dia tak dekat-dekat macam sekarang. Tidak. Jadi mereka cuma dengar satu je. Mekanis sekarang dah dengar banyak contohnya. Kita taklah mungkin di negeri-negeri Indonesia, negeri Arab apa semuanya. Jadi mulalah masalah ini timbul. Asal perintah buat sekali ke buat banyak kali? Asal perintah buat sekali cukup ke buat mesti buat sekali cukup asal. Kalau orang tu kata apa ni, berikan ataupun muliakan tetamu, awak muliakan tetamu satu kali pun dah cukup. Asal tak payah nak muliakan semua tetamu, sekali pun dah cukup. Betul eh? Tapi kalau digantungkan, dikaitkan perintah itu dengan satu sifat, satu syarat. Dia dah cerita lain. Setiap kali tamu datang, muliakan. Mungkin tak cukup dia sekali je. Yang second ni dia buat bodoh je dengan tamu tu. Tak boleh. Setiap kali orang ini datang, kasih dia satu dinar. Boleh tak dia kasih satu dinar ya sekali? Tak, dia mesti kan berikan setiap kali orang tu datang. Setiap kali kamu dengar muazzin, hendaklah kamu jawab azan. Jadi berapa kali nak kena jawab? Setiap kali. Jadi besoknya nanti solat lagi satu. Macam macam solat juga. Zakat sekali bayar cukup tak semua hidup? Tak cukup. Sebab dikaitkan dengan haulan nisab. Setiap kali ada haulan nisab, bayar. Baik. Tetapi di sana ada perintah-perintah disebabkan oleh lebih daripada satu sebab. Lebih daripada satu sebab. Tapi perbuatannya satu. Ini lain sebab. So, contohnya orang ini, wanita tu, sebelum dia haid, dia junub. Jadi sekarang dia dah haid. Jadi dia dah ada dua benda ke tak? Dia dah ada junub, dia ada haid. Bila nak mandi, mandi berapa kali? Dua lah. Satu niat untuk junub, satu niat untuk haid. Tak payah? Satu kali je. Itu mandi haid ke? Ha? Bila mandinya berapa kali? Kali. Bukan dua kali. Kalau dia junub, wanita dia junub, dia mandi kan? Lepas tu dia haid, dia mandi lagi ke tak payah mandi? Dua. Sekarang kenapa awak kata dia mandi satu kali je? Lepas junub kalau dia haid, dah habis baru. Lah ini cerita lagi dah habis haid. Dah habis haid ni, dia mandi berapa kali? Dah bersih. Untuk apa? Untuk haid. Untuk junub tak payah mandi. Mana ada orang angkat wuduk untuk junub? Orang sekarang dia pergi junub, dia pergi bersambung. Jadi maknanya dia mandi untuk haid dan junub. Kan? Jadi dia combine. Patutnya bila junub ada perintah tak untuk mandi? Ada. Bila haid ada perintah lain tak untuk mandi? Patutnya dua perintah buat dua kali. Dapat awak semua kata buat satu kali cukup. Dan inilah pendapat yang yang betul. Kalau dia nak solat Jumaat, nak mandi tiga kali. Sejuk orang. Jadi apa? Sekali juga. Cuma apa beza dia waktu dia mandi tu? Dia mesti apa? Niat. Itu dia, dia mesti niat untuk haid, dia mesti niat untuk junub. Baik. Jadi kadang-kadang macam tu. Sekarang Nabi SAW kata setiap kali dapat anak, buat akikah. Setiap anak tu ada akikahnya, betul tak? Okay. Kalau keluar satu anak, berapa kambing? Satu atau dua lah. Laki dua, perempuan satu. Kalau sekali keluar dua anak, kembar, berapa ekor? Empat je. Tak ada kemungkinan lain kalau awak punya kreativiti kurang. Atau yang ikut sunnah punya yang betul-betul bagus ni abdal ni, empat atau betul lah, empat atau tiga atau dua. Empat bila? Dua-dua lelaki, dua-dua. Tiga bila? Satu lelaki atau perempuan. Dua bila? Dua-dua perempuan. Ya tak? Itu kalau kembar dua, kalau kembar tiga? Lagi lah. Dia punya detail. Matematik tu. Kenapa kita buat macam ni? Kenapa tak payah akikah satu ekor cukup? Sebab perintah itu bersyaratkan dengan apa? Kelahiran. Dengan apa? Dengan anak itu. Setiap orang satu kali akikah. Kullu mauludin marhunan. Almarhumun di akikah, di setiap anak lahirkan tergantung bergadai dengan akikahnya, itulah. Jadi perintahnya kena ikut dia punya syarat. Jadi ini pun sama-sama juga. Jadi masalah-masalah khilafi ya. Adakah jawab semua azan atau jawab yang pertama? Tidak, minta maaf, apakah yang pertama ataupun yang berikutnya. Masalahnya tadabbur ahkam. Dan yang terakhir adalah mazhab Malik, adakah diikuti kata-kata muazzin untuk setiap kalimat azan ataupun sampai habisnya syahadatain aja, syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ayah salat tu semua tak payah, itu mazhab Maliki. Ini pelik juga eh, sebab yang selain itu tidak apa ni, bukan zikir. Jadi ini semua kita tak payah nak cerita pasal hadis-hadisnya. Jelas kita jawab sampai la ilaha illallah pun kita jawab la ilaha illallah. Kalau awak buang angin, buang angin kecil, buang angin besar, pegang kemaluan contohnya, berapa kali nak melangkah wuduk? Ha? Patutnya nampak tu 4 kali wuduk. Buang angin satu perintah untuk wuduk. Ha, buang air kecil satu perintah untuk wuduk. So, kita dapati kita jawab banyak apa ni? Kita wuduk satu kali kan. Tambahkan lagi muntah 5 kali. Ha. Kalau apa lagi kau kena batalkan wuduk, ha, banyak lagi waktu buat. Okay, jawabnya satu kali saja. Sebab ni perintah juga, tadakhulul ahkam, yakni dia masuk kat situ, tapi perintah hukumnya tetap tetap satu. Tapi kalau ada bergantung dengan syarat contohnya, mungkin ia pada syarat. Ini pembahasan usul itu. Dan yang lain daripada itu adalah permasalahan ataupun tentang lafaz azan itu, siapa yang nak baca boleh baca tentang apa ni, ada takkid tentang masalah tauhid dan apa tu risalah, dan bawa kepada akhirat. Itu semua disebutkan oleh Imam Nawawi, dinukilkan daripada Al-Qadhi Ayyad Fahimallahu Ta'ala. Ada satu perkara yang biasa juga dilakukan ketika azan. Kalau kita biasa pergi masjid, perhatikan orang-orang tua-tua kat masjid, biasa orang tua lah, orang muda pun buat juga. Bila dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka pun ada apa tadi baca. Itu kan? Lepas tu dia, ibu jari ni dua ni, dia sapu atas. Kadang dia buat 3 kali. Dan katanya siapa buat macam gitu, matanya tak tak buta atau tak rabun. Tak buta lah. Rabun dah tentu, dia dah rabun pun. Okay. Ada asal usul ke tak? Jawabnya ada. Ada riwayat. Tapi secara marfu' sampai pada Nabi SAW, kata Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, tidak ada satu pun yang sahih. Tak ada sikit pun yang sahih. Semuanya lemah dan tak dipakai. Ada yang maudhu. Eh, tapi ada juga orang amalkan. Ada. Waktu apa dia baca kat situ? Syahadu anna Muhammadur Rasulullah, ahlan ataupun marhaban bi habibi, marhaban bi bi Rasulillah, juga gitu. Muhammad bin Abdullah. Nah, berarti dia macam gitulah. Dan riwayat ni macam ni. Riwayatnya macam gitulah, bahawa Nabi SAW ke siapa berjumpa dengan Khidir, dan Khidir kata, bila kau dengar muazzin baca syahadu anna Muhammadur Rasulullah, kau buat macam itu, kau sapu dua jari kau tu, dia gini lah, tak salah, gini ke ha, gini lah, ha, gini ke gini tak tahu, maka dia tidak akan ramah, dia tidak akan rabun ke buta selama-lama. Jadi itu antara bid'ah dalam apa? Dalam menjawab azan. Kalau ada ini betul-betulnya bagus ni eh, tak ada riwayatnya, tak ada budak, tapi ini yang diorang nak amalkan. Sebab diorang kaki, kaki je fikir, mulut diorang tu lain macam tu. Ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Kalau kita nak pergi solat Jumaat, kita tak perlu rasa bahawa dah dengar azan kat masjid tu. Tapi saya nak semayang kat Ustaz, saya kena pergi duduk Rasulullah dan dengar azan. Kalau tak ada apa-apa sebab untuk pergi selain daripada masjid kampung kita, misal kata kita memang nak on the way sana ke, atau ada janji ke, atau ada apa ke kat masjid lain daripada masjid kita, Asalnya kita solat dekat masjid kita. Itu asalnya. So ada hadis yang ada dua ayat. Tapi kalau apa ni, yang dilarang bila kita dah di dalam masjid, kita dengar azan, kita keluar, tak nak solat kat masjid tu. Maka kata Nabi SAW, tak salah, kata Asa Abul Qasim, kata telah maksiat dengan Nabi SAW, Abul Qasim. Itu kalau kalau tidak ada sebab. Tapi dia nak pergi tempat lain, dia ada mengajak tempat lain contohnya, ataupun dia ada hal lain nak, dia nak solat juga, bukan tak nak solat, dia nak pergi kat situ contoh. Jadi boleh, ataupun nak ambil wuduk ke, tu memang belum belum hukum dia dah keluar dari masjid. Contohnya kalau kita i'tikaf, kita keluar ambil wuduk contohnya, masuk balik tak payah nak solat, solat sunat i'tikaf lagi kayak tu masjid. Jadi kalau bersebab tak mengapa. Zaman kita ni memang apa tu, minat bukan kampung kita dah kira bandar ni, tak ada pasal lah sebenarnya. Mereka takut bila orang semua tak mau solat kat kampung dia, siapa yang nak solat? Imam seorang, imam dengan Bilal. Ini akan mengakibatkan apa? Segala salah faham, dia akan sangka buruk, sangka buruk. Oh, imam kata, wah, orang-orang kat sini semua nanti aku boikot. Dan kalau ada makmum lain yang kat sini, dia akan kata makmum lain yang kat sana tu mesti ada ada something dengan apa, dengan kita orang pula. Tak nak solat kat masjid ni, tak? Ha, ni ada ada wala apa entah. Itulah bukan. Jadi tak boleh. Tapi ni keadaan agak-agak macam mana? Keadaan tempat kecil. Tapi Latin saya tinggal tu banyak masjid dah. Jadi walaupun imam dia tak apa, kita suka ke apa semua, tak apa, kita konsisten dengan imam tersebut. Kalau kita tak ada hal lain. Itu satu lah. Kita pergi sana sebab apa? Oh, ada kelas kat majlis lain. Walaupun jauh, tak apa lah. Ada soalan lain? Saya dari memanggil untuk soalan, akan boleh gunakan untuk yang ada tujuan ni, untuk bayi lah. Itu ada riwayatnya. Ada yang menghasankan dia, tapi ada yang tidak. Jadi ada khilaf. Macam Ibn Qayyim kata sunat adan dan format. Dia mengkaktikannya, mengatakan tidak. Itu masalahnya masalah taksim. Dia tak mengaku. Dan dia kata azan aja yang sahih ataupun hasan, yang format tu tidak. Itu boleh dirujuk pada tempat-tempat ni. Selain daripada tu, nampak api ke ataupun apa ke, tersesat ke dan sebagainya, wallahualam. Tak tahu juga. Tapi ada dalil nanti lepas ni, bahawa bila orang itu azan, ada yang akan lari entah bukan. Siapa dia? Syaitan. Jadi mungkinlah kalau sebab dia sesat ke, atau sebab itu ke ini ke, ada gangguan syaitan ke sebagainya, mereka azan, mungkin dia ambil daripada daripada hadis. Jadi itu sahih dalam suatu riwayat. Itu sandaran. Kalau awak dekat tengah laut, susah jalan ke apa tu kan, awak nak panggil orang ke dekat coast, azan tak guna, awak tembak lah sudah. Tak payah kau Allah Akbar pun tak apa, betul tak? Bila jadi dia nampak, dia boleh tolong. Sebab tu bukan masalah syaitan ganggu ke apa benda kan tak? Kita pun ada logik juga lah. Kadang-kadang mungkin pelik-pelik sikit, mungkin nak azan, mungkin ada salah. Jadi saya tak pernah nampak lah ulama bahasa. Tapi bila dalam ilaj ruqyah, ada juga yang sebutkan sebab lain. Baik, kita berhenti kat sini. Minggu depan kita ambil tafsir balik surah Al-Baqarah ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.